Saya boleh minta tepuk tangannya untuk Jitu Nada, Nela Lovers mana? Vidi, terima kasih bersama-sama dengan kita, Nela Karisma. Selamat siang semuanya. Kita nyanyi bareng-bareng lagi ya. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Seramania, terima aku kasih. Yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Barang-barang ya. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, ingin. Di setiap hari ku jatuh cinta padanya, dicintai oleh dia, ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Butuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya untuk dia. Jitu Nada, hey! Oh balik warga besar Jitu Nada and Nela Lovers Radio. Setiap